かぐや探せ。 はは。 あの子娘が。Tidak akan kubiarkan dia merusak masa depan kerajaan bulan. Wah, lari kemana tuh si Gahuya? Larinya cepet banget. Iya, apalagi di banyak kerumunan orang gini, jadi susah dicari. Gimana ya? Ya gimana? Oh, gini aja. Kamu suruh orang-orang itu bubar. Supaya kita bisa dengan mudah mencari si Kuya. Eh, si Kaguya. Oke, oke. Woi, bubar! Bubar! Pergi semuanya. Kami lagi nyari Kuya. Eh, Kaguya. Loh, kok disuruh para pergi? Dih, bukan tadi lo yang nyuruh ya? Hahaha, lo nggak tahu gitu? Mereka kan penonton kabaret Okasi, pen-pen kita. Oh iya iya. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami. Hehe, siapa saya? Eh salah, siapa kamu? Main masuk-masuk aja, gak tahu apa? Di sini lagi ada pertunjukan kabaret? Iya, ntar sutradara marah loh. Eh, bukannya sutradaranya lagi di Qatar ya? Oh, iya ya. Tapi gua khawatir. Dengar berita akhir-akhir ini di TV ada kabar 4 orang TKI tewas terbunuh dengan menganaskan. Kalian pada ngomongin apa sih? Gak tahu ya kalau gua ini narator. Apa? Kontraktor? Narator. Hah? Vibrator? Narator. What? Ngantor. Nah. Nandang. Oh, nandang. Kok suaranya kayak narator ya? Ada break, ada kriket. Sudah. Sana, kalian pergi sana cari Kaguya. Saya mau buka cerita nih. Siap, Pak Nandang. Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami Kabaret Okasi. Capek. Kalau gini terus aku bisa ketangkep nih. Hey, kabur kemana lagi ya? Kalau begitu aku akan kabur ke planet bumi aja. Di sana kan banyak boyband cucok gitu. Tapi aku ke buminya naik apa ya? Aha, telepon travel aja, travel Cipagita. Halo. Halo, bersama Cipagita Travel, ada yang bisa kami bantu? Sana. Ada yang bisa kami bantu? Aku mau pesan paket hemat, nasi plus ayam, minumnya jus jeruk ya. Oh, tiket ke bumi untuk satu orang? Pemberhentian terakhirnya mau di mana? Oh, habis ya. Bijon aja minumnya. Oh iya, ayamnya aku mau yang paha ya. Ada? Oh, ada. Tujuan jam plus untuk acara Takematsuri. Mau yang jam berapa? sore ini jam 7. Tolong dikirim ke alamat Jalan Bulan Bentang Naremongan. Terima kasih. Saya ulang ya. Paket hemat nasi ayamnya 1, minumnya mijon, dikirim ke alamat Jalan Bulan Bentang Naremongan jam 7 sore ini. Betul? Betul. Satu tiket ke Bumi ke Jalan Cihampelas tujuan acara Takematsuri di STBA. Keberangkatan sekarang juga. Sekarang tinggal menunggu makanan datang. Yeay! Bukannya kamu tadi mau ke Bumi? Kenapa masih di sini? Aduh, aku lupa. Aku bisa telat nih. Dadah, aku pergi dulu ya. Dadah, Panandang. Ada-ada aja. Kalau begitu, baiklah. Halo, untuk ketiga kalinya jumpa lagi bersama saya, Narator yang udah capek, bete, kesel, mual, tapi masih semangat untuk menghibur Anda semua dalam acara Ranana Trilili. Hei, oi. Baiknya. Halo. Cerita yang berjudul Kaguya Putri Datang dari Bulan. Semoga Anda terkubur. Terhibur. Gusura no Gindra da. Ore ni inochi o sasagetai mono wa mae ni dero. Damare Kuzu. Kaguya wa doko ni iru? Kaguya? Kita koto ne yo. Kanojo o kabau tsumori nara ou da yo. Dewa, takarazuku de akujou shite marau. Kenka ka? Zoto da. Kalian jangan berbohong. Pasti kalian menyembunyikan Kaguya. Di mana dia? Cepat katakan. Kaguya siapa sih? Dari tadi kuya-kuya mulu. Katanya gurunya Yanuar. Yanuar? Siapa Yanuar? Lo pikir gue badan sensus? Sudah. Terus orang kudu kumaha? Nya temah maha atuh rame maha cari ceng gelut deh atulah. I want you, I need you. Ah, sebel. Kita kalah. Mereka kuat sekali. Iya, mereka lebih imut dan cute dari kita. Dasar kalian makhluk-makhluk tidak lucu. Kalian tidak pantas main kabaret. Kalian sudah ketertuaan. Kalian semua garing. Garing. Heh. Cembobo fisik atulah. Gimana dong, Pak? Ini bukan sapi, Neng. Tapi itu kuda. Wah, kuda kok mirip sapi ya? Keren! Woi! Turun! Kalian harus tanggung jawab! Pakai bilang teman kita kuda lagi. Tuh lihat, mukanya jadi berantakan gitu. Tuh, bibirnya juga jadi melar gitu. Melarnya selebar bumper bus. Wah, iya ya. Panjang bibirnya sampai 5 kg gitu. Bahas. Bibir terus. Lila ya, durasi. Suara itu kayak yang kenal ya. Maaf om, kami gak sengaja. Tadi emang yang kami lihat cuma segerombolan sapi. Tenang, aku yang akan tanggung jawab. Am om. Emangnya gua kawin sama tante lo? Yamato. Au, maksudnya ya maaf. Gara-gara kalian, kami jadi tidak bisa membalas dendam kepada geng Sugaiber yang telah mencibi-cibi kami. Cibi, semuanya ikut. Ha. Iya, gara-gara kalian, saya jadi tampan. Iya, gara-gara kalian, saya jadi gara. Dan gara-gara kalian, saya jadi narator. Loh, apa hubungannya? Gara-gara kalian main kabaret, saya jadi narator. Semua peran utama kalian ambil, saya nggak kebagian. Puas kalian, puas. Baiklah, sebagai permintaan maaf, aku akan membantu membalaskan dendam kalian kepada geng Sogeybird yang telah mencibi-cibi kalian. Bukan Sogeybird, tapi Sugeyber. Tapi bagus juga tuh sok gay bird, cocok sama mereka. Mereka kan imut-imut gitu. Yang sok gay itu mereka atau lo sih bird? Oke, bird. Mereka kenapa sih? Kamu. Hai kamu, boleh ku tahu namamu? Kenalin. Gua Gindra dari sekolah gusuran yang sebentar lagi akan digusur. Dasar ngawur. Nama aku Kaguya. Aku bukan orang kaya, tapi banyak gaya. Oh iya, di rumah aku juga punya kuya yang tinggal di kandang buaya sama kuda. Tetet. Itu yang terakhir. Nggak pakai ya. Hayo. Hayo. Aduh. Perut gua tiba-tiba jadi sakit ya. Allah sih, tadi kebanyakan makan ketoprak, sampai 2 gerobak aja. Dasar koplak. Gigi tuh banyak plak. Bibir lu bengkak. Dasar pelawak. Muka lu enggak enak. Tahu gak sih lo? Kenapa sih kita tuh enggak pernah kompak? Aduh. Kalian kenapa sih? Halo, Kan katanya harus kompak. Iya tuh. Gimana sih? Bukan itu. Kenapa sih kalian gak pernah ngertiin aku? Gak suka. Woi, cowok-cowok. Oh my god. Akhirnya kita dipanggil cowok. Aku terharu. Jadi tersepona. Jadi gak nih nyerang Sugaiber? Oh iya. Kita kan mau balas dendam. Ayo Ki. Dasar makhluk-makhluk tidak lucu. Garing. Sudah. Enggak lucu. Kamu lagi ngapain di sini? Aku laginya nyapu. Bukan. Nyarap. Ih, aku lagi nyanyi, Kakak. Oh, terus kalau kalian berdua lagi apa di situ? Kami lagi nari, Kakak. Iya. Kakak mau ikut nari. Siapa yang nyuruh nari di sini? Kak, kan di ceritanya juga gitu. Siapa sih yang bikin cerita? Hah? Saya. Hehehe, kamu. Kamu tahu perempuan yang bernama Kaguya yang memelihara kuya di kandang buaya bersama kuda enggak? Mana aku tahu. Kamu kok enggak gagap? Oh iya, mana aku. Lama. Aku juga enggak tahu, Kakak. Kakak mau tahu? Kami enggak mau tahu. Pokoknya kami mau kamu tahu. Ngerti? Aku benar-benar enggak tahu perempuan yang namanya Kuya itu. Kalau kamu enggak tahu, kamu enggak boleh nyanyi di sini. Kalau aku boleh nari enggak? Enggak boleh. Kalau aku? Enggak boleh. Kalau aku? Damare. Kalian tega. Hoi, ya meru. Si Garing datang lagi. Ayo ambil posisi. Garing. Galing. Hahaha. Ih. Sudah. Wow, ada Lady Gagap di sini. Wow, iya. Kita kan ngepen sama dia. Minta tanda kaki yuk. Tanda tangan kan mainstream. Halo Mbak Gagap, kami boleh minta tanda tangannya enggak? Boleh. Kaguya, kimi mo gusuran? Sensei ya, naiku ya di kuburan. Saya Kaguya. Bukan gusuran. Kalian pasti anak buah suruhan Ratu Gracia yang diperintahkan untuk mencariku. Kami adalah. Semua anak kecil menangis ketika permennya kami ambil. Musim dingin pun terasa panas ketika kami membuat perapian. Dan bunga-bunga pun layu ketika kami lupa menyiramnya. Sao, gelandang tengah dari Arcamanik. Sokto, juragan Gordin dari Jamplas. Santo, penulis dari Pajajaran. Kami, Anakos. Dasar Anakosan, pasti kalian gak pernah dikasih makan ya. Dasar kalian makhluk-makhluk tidak lucu. Kalian tidak pantas main kabaret. Apa? Itu kan dialog kami. Tuh kan, kita jadi dicibi-cibiin. Kamu sih bikin yel-yel gak lucu. Sudah dong. Baiklah kalau begitu. Hahaha. Gak jadi deh berubahnya. Bukan saya yang melakukannya. Cing sampah. Sumpah. Sudah. Padahal mah bohong. Hahaha. Gak ngomolo. Kita mau berantem nih. Oh, mau berantem ya? Kirain mau pada joget bareng Lady Gagap. Hey, kalian mau pada berantem ya? Kalau gitu, kami mau pamit dulu ya. Soalnya, Lady udah kambuh nih. Mau kakak anter nggak? Ah, nggak usah kak. Nanti kakak ketularan. Sing balik gelutna. Ya dinasai. Aduh, ampun. Kaguya, taskete. Atasini makasete. Isat, kekei, sesoku. Kok dipukul sama Kaguya? Nggak sakit ya? Iya, tapi kok tiba-tiba perut gua jadi sakit gini ya? Iya, gua juga. Aduh. Rasakan kekuatanku. Loh kok mereka bertiga jadi sakit perut gitu setelah tersentuh oleh Kaguya? Iya ya. Kayak si Gendra waktu itu, dia merengis sakit perut setelah salaman dengan Kaguya. Uhuhui, jadi kalian belum menyadarinya ya? Itu karena... Itu karena setiap pria yang disentuh olehnya akan mengalami PMS. Dan kalian telah tersentuh olehnya. Apa? PMS? PMS itu apa sih? PMS itu pegawai negeri sipil. Ngaco ah. PMS itu perguruan tinggi swasta. Kalian benar-benar makhluk tidak lucu. Apa? Siapa kamu? Berani-beraninya bilang kami enggak lucu. Hus, masa enggak ingat? Dia kan yang ngontrak kita buat nyari Kaguya. Aku sakit hati dibilang gitu terus. Iya, padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin buat tampil lucu di adegan ini. Aduh, kita gagal jadi pemain kabaret yang lucu. Kalian jadi sensitif. Ya, itu karena kalian sedang mengalami datang bulan setelah tersentuh olehku tadi. Ah, tidak. Aduh. Geng Sugeber yang terkenal dengan kelucuannya dikalahkan dengan kekuatan datang bulan. Sudah. Walaupun gitu, kita harus konsisten sesuai dengan nama geng kita. Suka Gaya Bersama. Okasi. Woi, belum beres kabaretnya. Enggak. Itu mah cuma gaya bersama aja. Ayo ah, kita ke obake aja. Ntar kalau penutupan terakhir, kalian masuk lagi ya. Sip. Sok, yang lain lanjutin aja. Akhirnya, kutemukan juga kau, Kaguya. Pengawal, tangkap dia. Ha. Kenapa nggak tangkap aku aja, ih? Pengawal, tangkap aku dong. Sudah. Ah, tidak. Dia menyentuhku. Halo. Sebenarnya dia siapa, sir? Sebenarnya dia adalah ibuku. Ibu lo? Please. Sejak kapan gua nikah sama bapak lo? Cih, jangan mengelak. Ini buktinya. Salah. Gimana ya? Itu gosip. Itu sotosop. Jangan bohong. Mama malu kan punya suami gak lucu kayak papa? Aku juga malu sih. Tapi dia papa aku. Sebenarnya kamu lahir di luar nikah. Dan ketika kamu dilahirkan, makhluk itu meninggalkan aku ke Qatar. Aduh pak, gak kuat saya ceritanya. Ternyata cewek yang bilang kita cowok itu adalah seorang putri. Jadi, karena itu, mama berniat untuk membunuhku. Kalau rakyatku tahu tentang keberadaanmu, reputasiku sebagai ratu bisa hancur. Pengawal, bunuh dia. Tidak, aku tersentuh olehnya. Aduh. Kenapa kau mau membunuhku? Dasar ibu durhaka. Kalau begitu, kutuk aku. Nah, baiklah. Karena ini adalah acara Takematsuri, aku akan mengutukmu jadi kuya. Nah, dalam bahasa bulan, kuya itu artinya bambu. Asik. Nah, dalam bahasa bulan, asik itu artinya tidak. Dengan begini, reputasiku akan terjaga. Tinggal membereskan yang di Qatar. Tunggu, Ratu. Ada apa, Galing? Hahaha. Oh iya, maaf. Ada apa, penghuni bumi? Saya ingin menanyakan sesuatu yang sudah membatu gitu deh di dalam kalbu saya. Apa yang ingin kau tanyakan? Tadi, saya dipegang putri Kaguya, tapi kok nggak ya? Yang saya tahu yang dipegang oleh Kaguya tapi nggak PMS, biasanya sudah ngisi. Kalau gitu, berarti aku akan jadi ayah! Oh my god! Stress! Sodomi! Nah, demikianlah akhir dari cerita Kaguya, putri datang bulan. Makanya, jangan melakukan hubungan di luar nikah, supaya tidak bernasib seperti Kaguya dan Ratu Bulan. Kalau mau, lakukan sesuai aturan. Lalu bagaimanakah nasib yang lainnya? Mau tahu? Mau tahu? Nah, ya, yang pertama, Lady Gaga telah sembuh dari gagapnya. Lalu Kinky dan Gatsu dari kesuruhan hidup bahagia bersama selamanya. Nah, kalau Sugeber... Udahan, woy! Durasi, durasi! Panggung mau dipakai sama yang lain. Kami, Kabaret Okasi, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa!